Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik dan pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang tua. Dalam hal ini orang tua selaku pendidik anak-anak. Tema kali ini kita akan membahas yaitu setiap orang tua adalah unik. Unik yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap orang tua itu berbeda dengan orang tua yang lain. Kenapa orang tua dikatakan unik? Yang pertama, orang tua itu dikatakan unik bahwa orang tua itu adalah manusia biasa. Manusia yang dilahirkan di muka bumi ini memiliki sakilah, memiliki keadaan yang berbeda-beda, memiliki keunikan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sehingga karena manusia itu adalah unik, maka orang tua yang dalam hal ini adalah juga manusia, maka setiap orang tua adalah unik. Kemudian yang kedua, setiap orang tua dikatakan unik itu karena setiap orang tua itu dibekali karakter mendidik yang berbeda-beda dari orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya. Dengan perbedaan inilah, maka tidak ada metode mendidik yang sama antar orang tua. Jika di dunia ini misal ada 2 miliar orang tua, maka akan ada 2 miliar metode mendidik anak. Tidak ada yang sama. Ini karena masing-masing orang tua dibekali karakter mendidik yang berbeda-beda. Terus kemudian yang ketiga, orang tua dikatakan unik itu karena apa? Karena orang tua dibebani kewajiban untuk mendidik anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki tugas yang berbeda-beda. Dalam hal ini, seorang ayah itu diberi tugas yang berbeda dengan ibu. Demikian juga sebaliknya. Seorang ayah diharapkan nanti dapat mendidikkan maskulinitas kepada anak-anaknya. Demikian juga seorang ibu diharapkan nanti dapat mendidikkan feminitas kepada anak-anaknya. Ini orang tua dikatakan unik karena hal-hal tersebut. Terus setelah kita mengetahui bahwa masing-masing orang tua, baik ayah maupun ibu, suami maupun istri adalah unik, maka sebelum orang tua itu mendidik anak-anaknya, terlebih dahulu hendaklah kedua orang tua yaitu ayah dan ibu untuk mendidik diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perintah ini adalah sebelum menjaga mendidik anak-anak atau keluarga, maka terlebih dahulu diperintahkan untuk mendidik diri sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita mendidik anak-anak kita, mari kita tata diri kita kita melakukan tazkiyatun nufus, kita melakukan penyesuaian diri di dalam mendidik anak-anak kita, kita berusaha memahami potensi-potensi kita yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, selanjutnya hendaklah antara suami dan istri, ayah dan ibu, bersinergi dalam hal apa? Yaitu bersinergi dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh seorang ayah dan potensi yang dimiliki oleh seorang ibu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar suami yang unik kemudian hidup bersama dengan istri yang unik pula bisa bersinergi, bisa bersatu menyusun sebuah potensi yang luar biasa sehingga mendidik anak menjadi anak-anak yang hebat? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum kita mengenal anak-anak kita, mengenal potensi-potensi mereka, terlebih dahulu masing-masing di antara pasangan saling mengenal, yaitu kenali keunikan masing-masing pasangan. Seorang suami hendaklah mengenali apa keunikan istrinya, seorang istri juga hendaklah mengenali apa sebenarnya keunikan suaminya. Ini langkah-langkah awal sebelum mendidik anak-anak, sebelum memetakan potensi anak-anak, terlebih dahulu adalah memetakan potensi diri kita sendiri, kemudian memetakan potensi pasangan-pasangan kita. Setelah kita mengetahui dan mengenal keunikan masing-masing, maka selanjutnya adalah menghargai keunikan masing-masing pasangan. Seorang suami hendaklah mengetahui keunikan istrinya itu kemudian menghargainya. Memang Allah menciptakan istri sebagai seorang manusia yang lahir di muka bumi ya seperti itu, sesuai dengan keadaan apa adanya. Demikian juga seorang istri hendaklah juga menghargai potensi-potensi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Penghargaan ini itu ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu menghargai potensi kekuatannya dan menghargai keterbatasannya. Kalau hanya menghargai potensi kekuatannya kemudian tidak menghargai keterbatasannya, itu namanya tidak adil. Padahal setiap manusia, satu manusia itu tidak mungkin dia hebat di semua sisi. Tapi apabila suami dan istri, dua orang manusia yang memiliki potensi yang berbeda, masing-masing memiliki kelebihan dan masing-masing memiliki kekurangan, maka bisa bersinergi, bisa bersatu menjadi lebih hebat daripada suami sendirian ataupun istri sendirian. Ini adalah menghargai. Jadi hargailah kelebihan-kelebihan yang ada dan hargai juga kekurangan-kekurangan yang ada. Demikian juga masing-masing, seorang suami juga menghargai potensi dirinya sendiri dan juga mengakui bahwa suami memiliki kekurangan. Itu bagi diri suami, demikian juga bagi diri istri. Istri pun juga harus mengakui bahwa dirinya punya kekuatan, namun dirinya pun juga harus mengakui bahwa dirinya memiliki keterbatasan atau kelemahan. Jadi mengakui kelebihan dan mengakui keterbatasan adalah suatu keniscayaan, karena tidak ada manusia yang hebat dalam semua sisi. Maka langkah awal untuk bisa memaksimalkan potensi masing-masing individu, baik suami maupun istri, adalah di samping menghargai potensi yang ada pada dirinya, kelebihan dan kekurangan, juga menghargai potensi yang ada pada pasangannya, baik kelebihan dan kekurangannya. Terus selanjutnya, setelah kita mengenal masing-masing kelebihan dan kekurangan, kemudian kita menghargai masing-masing kelebihan dan kekurangan pasangan, karena itu adalah bawaan dari lahir dan tidak akan bisa berubah sampai meninggal dunia, ya, maka kita hargai. Setelah itu kemudian yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama dengan keunikan masing-masing pasangan. Setelah masing-masing mengetahui kelebihan dan kekurangannya, maka dikerjasamakan. Apabila Allah takdirkan antara suami dan istri memiliki potensi yang sama, maka potensi akan menjadi lebih hebat. Apabila seorang suami memiliki kekurangan, ternyata istri memiliki kelebihan di bidang itu, maka bisa saling mengisi. Demikian juga sebaliknya. Maka kerjasama ini sangat penting dari dua insan yang sama-sama uniknya. Suami adalah makhluk yang unik, istri juga makhluk yang unik. Nah, dari kedua keunikan tersebut, kalau bersatu, maka akan bisa menimbulkan sinergi dan bisa menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun langkah-langkah sinergi keunikan antara suami istri ini kadangkala tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kadangkala seorang suami tidak mau tahu tentang urusan pendidikan anak-anaknya, sehingga tidak menanggapi saran nasihat dari istrinya yang berharap bersinergi bekerja sama untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, kadang-kadang seorang suami begitu bersemangatnya dia untuk mendidik anak-anaknya, namun satu sisi istrinya tidak begitu peduli dengan keinginan suaminya untuk mendidik anak-anaknya dengan serius, akhirnya tidak ada sinergi dalam antara pasangan suami istri tersebut. Namun demikian, hendaklah masing-masing bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa asa antakrohu sayan wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu sayan wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik bagimu, dan bisa jadi pula kamu mencintai sesuatu padahal yang kamu cintai itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi dalam bersinergi dengan pasangan suami istri ini, kadangkala salah satu baik suami maupun istri merasa bahwa dirinya tidak merasa beruntung, tidak merasa seberuntung pasangan yang lainnya. Karena apa? Karena merasa bahwa seorang suami dalam hatinya mengatakan bahwa istriku tidak sebagaimana yang aku harapkan, tidak memiliki potensi yang seperti yang aku harapkan. Demikian juga kadang seorang istri dalam hatinya mengatakan suamiku tidak seperti yang aku harapkan. Maka kembalikanlah kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an tadi. Bisa jadi apa yang kita benci itu adalah baik bagi kita, dan bisa jadi apa yang kita sukai itu ternyata tidak baik bagi kita. Karena apa? Karena Allah itu Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahuinya. Maka untuk menyikapi hal seperti ini, hendaklah antar suami istri yang Allah takdirkan ya sampai saat ini untuk mendidik anak-anaknya belum ada sinkron ya, masih berbeda pendapat, belum sejalan, hendaklah bersabar memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam mensinkronkan atau mensinergikan potensi suami dan istri adalah antara lain sebagaimana potensi-potensi yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Misal seorang suami dia memiliki dominan pada potensi sebagai seorang pengendali, ya, seorang dia memiliki sifat komandernya sangat kuat. Kemudian ternyata Allah takdirkan seorang suami yang berpasangan dengan istri tersebut komandernya sangat lemah, sifat pengendaliannya itu sangat lemah, dia dominan pada sifat empati, perasanya tinggi sekali. Kalau hal ini tidak dikendalikan dengan karakter moral, tidak dikendalikan dengan karakter keimanan, bisa jadi malah terbalik ya, bisa jadi seorang istri tidak bersabar dengan kepemimpinan suami yang kurang tegas karena memang dia tidak memiliki potensi ketegasan. Dan kemudian seorang suami pun hendaklah juga tidak begitu saja terus memasrahkan ya kepemimpinan ini kepada istrinya. Maka oleh karena itu ya, oleh karena itu hendaklah masing-masing harus menguatkan dari sisi karakter keimanan biar sifat pengendali itu tidak kebablasan sehingga seolah-olah seorang istri itu menguasai segalanya, memutuskan segalanya, dan sepertinya mengambil alih peran kepala keluarga. Demikian juga seorang suami jangan lemah dengan empati yang begitu kuat, akhirnya dia selalu peka perasaannya, selalu mengalah dengan istri yang begitu tegas. Nah, maka kuatkanlah ya, sifat pengendali seorang suami itu dengan menguatkan karakter keimanan. Maka akan sinkronlah dan peran masing-masing seorang suami dan istri menurut syariat Islam tetap dilaksanakan dalam keluarga tersebut. Kemudian contoh yang lain, ada seorang istri yang sifatnya sangat hati-hati, ya waspada sekali. Kalau kita sebut potensi itu adalah deliberatif, khawatiran orangnya. Satu sisi suaminya memiliki sifat aktivator, yaitu gak sabaran, ya ingin segera memulai sesuatu dalam bekerja, dalam mengerjakan sesuatu. Apabila masing-masing antara suami dan istri ini menuruti potensinya masing-masing tanpa ada batasan karakter iman, bisa jadi tidak pernah sinkron dan tidak pernah akur. Istrinya khawatiran, satu sisi suaminya agak ceroboh ini. Maka karakter iman itulah yang akan menyinkronkan dua sifat yang bertolak belakang ini. Seorang istri yang khawatiran dan waspada, hati-hati banget sampai paranoid, sehingga kemudian akhirnya diibaratkan seorang istri itu sebagai rem, sedangkan seorang suami sebagai aktivator, itu diibaratkan adalah pedal gas. Maka kalau kedua-duanya sama-sama menginjak pedal tersebut, tidak akan berjalan, menghabiskan energi tapi tidak bisa bergerak. Karena apa? Tidak sinkron. Oleh karena itu, yang terlalu khawatiran itu berusaha untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bersifat aktivator, yaitu suaminya, hendaklah dia lebih bersabar, sehingga masing-masing dengan potensi yang ada itu tidak terus melupakan adanya karakter iman, adanya toleransi terhadap suami atau istrinya. Ini salah satu contoh tentang sifat-sifat suami istri yang bertolak belakang, namun kembali kepada tadi masalah sinergi keunikan antara suami dan istri, hendaklah masing-masing memahami potensi masing-masing, kemudian menghargai bahwa potensi itu adalah bawaan dari lahir. Kemudian selanjutnya adalah dengan bekerja sama. Tanpa menggunakan langkah-langkah seperti itu, sepertinya sulit sekali antara suami dan istri bisa bekerja sama, bersatu dalam mendidik anak-anak. Terus selanjutnya, contoh yang lain, ada seorang istri yang memiliki sifat disiplin sekali, serba tepat waktu, serba rapi, ya. Tidak suka dengan perubahan-perubahan, sangat nyaman dengan rutinitas. Satu sisi seorang suami sifatnya fleksibel sekali, sangat fleksibelnya sehingga dia tampak santai, merubah-rubah sesuatu dengan nyaman. Nah, sehingga apabila masing-masing menuruti potensinya ini, bahwa sifat disiplin itu potensi dan sifat fleksibel juga potensi, maka kalau potensi ini tanpa dikendalikan, tanpa diiringi dengan karakter iman, maka antara suami istri ini tidak bisa akur, tidak bisa bersinergi, tidak bisa bekerja sama. Karena apa? Masing-masing sifatnya bertolak belakang. Maka yang memiliki sifat disiplin hendaklah dia juga menambahkan sifat fleksibel pada dirinya secara ma'ruf, karena itu sebagai karakter iman atau karakter moral. Sedangkan si suami yang terlalu fleksibel, jangan terlalu santai, hendaklah dia menambah kedisiplinannya secara ma'ruf untuk mengimbangi istri yang memiliki potensi disiplin tersebut. Jadi potensi itu sebenarnya tanpa batas, karena potensi itu adalah dorongan keinginan dari setiap manusia. Maka kalau itu tidak dikendalikan dengan karakter iman, akan menjadi perusak, ya. Maka masing-masing hendaklah punya rem, punya pengendali karakter iman tersebut, agar potensinya tidak kebablasan. Terus kemudian lagi contoh yang lain, seorang istri memiliki sifat senang sekali mengingat masa lalu, sedangkan suaminya ternyata sifatnya adalah visioner, senang sekali melihat atau memandang sesuatu yang akan datang, senang merenungkan masa depan. apabila masing-masing egois, ingin menurutkan potensinya masing-masing, nggak bakalan ketemu. Ya. Seorang istri yang selalu mengingat masa lalu, semuanya dikaitkan dengan masa lalu, dia tidak pernah memandang bagaimana masa depan, maka tidak bergerak, dia terjebak pada masa lalu. Kemudian orang yang visioner selalu memandang masa depan, itu bisa jadi dia lupa apa yang harus dilakukan hari ini. Ini. Maka kedua-duanya harus direm, dikendalikan dengan karakter keimanan yang dia selalu terkenang dengan masa lalu, hendaklah dia mulai berpikir ke masa depan secara ma'ruf, itu sebagai karakter moralnya. Kemudian yang dia terjebak pada masa apa rencananya, terlalu membayangkan masa lalu, masa depan, maaf. Si suami yang terlalu visioner, boleh dikatakan kepalanya berada di atas awan, dia tuh selalu memandang jauh sehingga lupa apa yang dikerjakan saat ini. Maka hendaklah dia mulai konsentrasi terhadap apa yang di depan matanya. Jangan terlalu menuruti keinginan dia memandang ke masa depan. Akhirnya kalau ada pengendali ke karakter keimanan itu, maka terjadilah sinkronisasi atau sinergi antara suami dan istri. Kemudian satu lagi, ya, ada seorang istri yang memiliki sifat perfeksionis atau maximizer. Dia selalu segala sesuatunya harus sempurna. Membeli perabot harus yang nomor satu. Ya kalau nggak nomor satu, dia nggak puas dalam hatinya. Membeli baju harus yang bagus, membeli meja harus yang bagus, membeli sepatu harus yang bagus. Satu sisi si suaminya memiliki sifat restoratif, yaitu seorang yang senang memulihkan sesuatu. Bahasa Jawanya itu wong sing seneng dandani. Itu biasanya orang seperti itu membeli sesuatu itu seadanya. Karena apa? Berpikir nanti kalau rusak akan dia perbaiki. Kalau masing-masing menguat apa namanya mempertahankan ego, ya, menuruti potensinya masing-masing, karena potensi itu seperti nafsu di sini. Maka tidak akan bisa bertemu di sini, terlalu terjadi gesekan, ya. Maka yang perfeksionis itu mengalah sedikit, dah membeli yang lebih murah, yang kualitasnya berada di bawah, tidak masalah, ya. Dalam rangka apa? Yaitu toleransi dengan suaminya yang dia sifatnya restoratif atau pemulih gitu. Kemudian si suami yang pemulih itu kalau membeli juga jangan yang seadanya, yang murah-murah, ya. Hendaklah dia sesekali meningkatkan kadar, ya, kualitas dari barang yang dibelinya untuk mengimbangi apa sifat perfeksionis dari istrinya. Maka akan bisa jadi bersinergi antar suami dan istri, yang disebut ini adalah saling menghargai potensi dan kelemahan masing-masing pasangan. Ini contoh-contoh bagaimana seorang suami istri yang kadang-kadang memiliki sifat yang bertolak belakang, ya. Itu adalah potensi dan itu bawaan dari lahir, ya. Namun potensi itu hendaklah masing-masing menguatkan karakter imannya sehingga terjadilah saling menghargai antar pasangan tersebut, yang harapannya adalah bisa bekerja sama. Ada beberapa manfaat apabila suami istri telah bersinergi, ya, dengan potensi dan kekurangannya masing-masing. Manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, antar suami istri itu bisa saling melengkapi. Yang mana seorang suami tidak memiliki potensi lemah di bidang itu, ternyata istrinya memiliki, dan sebaliknya, sehingga saling melengkapi kekurangan-kekurangannya. Kemudian manfaat berikutnya adalah dengan adanya sinergi suami istri tersebut, maka tujuan, terutama tujuan hidup rumah tangga itu selaras antara suami dan istri. Kalau antara suami dan istri di dalam tujuan hidupnya tidak selaras, tidak satu tujuan, maka kehidupan keluarga tersebut kurang harmonis. Ibarat orang dalam satu kapal, namun masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang satu ingin ke utara, yang satu ingin ke selatan, maka nanti arah dari bahtera atau dari kapal tersebut tidak bisa nyaman, karena harus berbelok-belok, karena harus selalu merubah arah berlayar Demikian juga dalam sebuah keluarga, kalau antara suami dan istri belum sinkron, selaras dalam satu tujuan, maka ini akan mengganggu kenyamanan dan ketenangan keluarga tersebut. Terus kemudian manfaat yang lain adalah saling percaya. Antar suami istri harus saling mempercayai, percaya dengan potensi dan kelemahnya masing-masing. Kadangkala seorang istri tidak percaya dengan suaminya karena suaminya lemah dalam bidang tersebut, sehingga kadang-kadang yang harusnya dilakukan oleh suami, istri gak sabar, akhirnya dia mengambil alih. Maka harus bersinergi di situ, percaya pada suaminya bahwa memang suaminya lemah di bidang itu, kemudian istri membantu secara makruf. Ini bukan untuk menguasainya atau menyalahkannya. Ini kemudian selanjutnya dengan masing-masing menghargai, kemudian bisa menerima kekurangan masing-masing, maka hal ini menjadikan antar pasangan itu mudah sekali memaafkan. Karena apa? Karena mengetahui, sebagai contoh, seorang yang terlalu berhati-hati, seorang istri yang terlalu berhati-hati, itu seolah-olah apa yang ingin dilakukan suami itu selalu dicegah, seolah-olah karena khawatir nanti akan ada resiko ini, nanti akan menjadi seperti ini, sehingga semuanya sepertinya itu ditahan untuk tidak dilakukan karena begitu besarnya sifat kehati-hatian istri. Nah, maka hendaklah suami itu memahami bahwa inilah memang potensi istri, dan hendaklah mudah sekali memaafkan. Kadangkala istri salah dalam menggunakan potensinya tersebut, karena itu dorongan ya dalam diri seseorang potensi itu, maka kadangkala salah dalam melakukan sesuatu yang terkait dengan potensi istri tersebut, maka suami hendaklah dia mudah sekali memaafkan kepada istrinya apabila sudah menghargai tentang potensinya itu. Terus selanjutnya adalah manfaat dari sinergi antara suami istri itu adalah yaitu menurunkan ego masing-masing. Ya. Dengan masing-masing itu mengenal kelebihan dan kekurangan, kemudian menghargai kelebihan kekurangan yang bawaan dari lahir dan enggak bisa berubah sampai meninggal itu, kemudian bekerja sama, maka bisa menurunkan ego masing-masing. Karena cenderung potensi itu adalah ego. Potensi itu sebenarnya adalah ego. Nah, dikembalikan tadi, kalau masing-masing sudah memahami, menghargai, maka ego itu bisa menjadi turun. Masing-masing antar suami istri tidak mempertahankan egonya masing-masing, sehingga mengurangi gesekan, konflik yang sering terjadi dalam keluarga tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, setelah kita bisa bersinergi antara suami dan istri tersebut, ya, maka mulailah kita mendidik anak-anak kita, kita mulai mengenal potensi yang ada pada anak-anak kita. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak-anak, yaitu yang pertama, bahwa kita mendidik anak-anak itu adalah harus semata-mata ikhlas, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berharap pahala, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada yang lainnya. Itu yang pertama. Dan itu masuk dalam karakter keimanan. Karena itu adalah pokok. Seorang ayah yang mendidik anaknya tanpa dirasai rasa ikhlas, maka tidak akan berjalan dengan baik dalam mendidiknya. Maka yang pertama, ikhlaskan niat kita bahwa kita mendidik itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita berharap besok anak-anak kita bisa membalas kita. Bukan kita berharap biar anak-anak kita itu nanti menjadi sukses, kemudian kita juga ikut besar namanya dipuji oleh teman-teman kita. Bukan seperti itu. Jadi kita mendidik karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam mendidik anak, marilah kita berilmu. Kita berusaha mempelajari bagaimana cara mendidik anak yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha mengilmui pendidikan-pendidikan terkait dengan anak. Kita berusaha untuk mengilmui bagaimana mengajarkan materi-materi diniyah kepada anak, maupun materi-materi keduniaan kepada anak. Ini dengan menggunakan ilmu. Kemudian setelah kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah urusan pribadi masing-masing orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berilmu, maka selanjutnya kita adalah mengamalkan. Mengamalkan apa yang sudah kita ilmui dalam mendidik anak. Namun dalam kenyataan sering sekali kita merasa kebingungan dalam mendidik anak. Muncul rasa galau, rasa khawatir, kemudian muncul rasa cemas tentang masa depan anak-anaknya. Karena apa? Karena mendidik anak itu tidak semudah membuat kerajinan tangan yang langsung tampak kelihatan, bisa dibentuk sekehendak hati. Ternyata anak berbeda, dan anak itu tidak sebagaimana benda mati. Anak itu adalah manusia yang memiliki hati, memiliki keinginan, memiliki otak atau pikiran, dan dia juga memiliki tubuh atau jasad yang masing-masing dikendalikan oleh hati. Nah, mengendalikan hati itu adalah sebenarnya bukan hak dari manusia, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati. Maka sering sekali kita muncul kecemasan di sini karena ini berkait dengan hati. Dalam menghadapi keraguan ini atau subhat ini, setelah kita ikhlas dan mengilmui ilmu pendidikan, maka kita kembalikan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Albiru ma'at ma'annat ilaihi an-nafs wa'at ma'anna ilaihi al-qalb. Kebaikan itu adalah apa-apa yang membuat hatimu dan jiwamu tentram. Wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Dan dosa, perbuatan jelek itu, perbuatan salah itu adalah apa-apa yang membuat hatimu gelisah dan bimbang. Wa in aftaka annas wa aftauka, walaupun manusia, banyak manusia itu menganggap apa yang kamu lakukan itu adalah baik. Ini jadi dari hadis tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, apabila kita dalam subhat, kita dalam kebimbangan, maka kita tinggalkan keraguan-keraguan itu kepada yang pasti, kemudian kita minta fatwa kepada hati kita. Apabila kita melakukan sesuatu setelah kita memiliki ilmu, kemudian hati kita tenang, kemudian hati kita nyaman, itu pertanda bahwa yang kita lakukan benar. Kemudian apabila ternyata yang kita lakukan itu menggelisahkan kita, membuat kita cemas, membuat kita bimbang, walaupun hampir semua orang mengatakan bahwa itu benar, maka sesungguhnya itu adalah dosa. Karena sesungguhnya hati manusia itu adalah fitrah. Namanya fitrah itu adalah sudah berjalan pada jalan yang lurus, apalagi sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang dituntut sebelumnya untuk dipraktikkan, beramal. Namun namanya subhat dan keraguan itu selalu ada dalam hidup manusia. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua dan para pendidik, tentang masalah keunikan orang tua. Jadi tidak bisa orang tua itu meniru 100% metode pola asuh yang dilakukan oleh orang tua yang lain. Secara konsep boleh kita meniru apabila itu benar. Namun dalam prakteknya, anak kita dengan anak mereka berbeda, dan diri kita dengan mereka pun berbeda. Tentu saja pola asuh, metode pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita pun berbeda-beda juga. Inilah yang dimaksud bahwa orang tua itu adalah unik. Pribadinya unik, pasangannya juga unik, terus kemudian metode yang diberikan kepada anaknya juga unik, dan anak-anak yang dididiknya pun juga unik. Inilah materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita, yaitu setiap orang tua adalah unik. Dan baik, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Silakan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin bertanya secara langsung, silakan melalui line telepon di 0821-3645-6545 atau melalui pesan singkat SMS atau WhatsApp ke nomor 0895-3990-3-0417. Dan baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz, mengenai pembahasan kita tadi, yaitu kedua orang tua harus bersinergi, Ustadz. Ada pertanyaan, bagaimana jika kedua orang tua tidak sinergi, Ustadz? Karena kedua orang tua tadi dituntut harus sinergi dalam mendidik anak semata-mata untuk mengharap ridho Allah dan surga Allah. Bagaimana jika keduanya atau orang tua tersebut tidak saling sinergi? Yang satu mengharap ridho Allah dan yang satu mengharap ridho manusia atau kebanggaan dunia semata, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi mensinergikan antara suami dan istri tidak semudah membalik telapak tangan. Dalam kenyataan masih banyak sekali suami istri yang belum bisa bersinergi, belum bisa selaras berjalan menuju cita-cita sebuah keluarga. Jangankan menuju cita-cita sebuah keluarga, hidup bersama tanpa gesekan, tanpa konflik pun kadangkala itu masih sulit dihindari. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang bisa membolak-balikkan hati suami atau istri adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, yaitu kita mengenal, memahami apa sebenarnya sifat bawaan pasangan kita, baik suami maupun istri. Jadi kecenderungan yang menurut kita pasangan kita itu menyimpang, itu bisa jadi karena dominannya potensi yang ada, karena kurangnya karakter keimanan sehingga kebablasan, sehingga sampai mengganggu bahkan menyakiti pasangannya. Maka hendaklah kita memiliki sifat mudah memaafkan. Memang itulah bawaan suami atau itu istri saya, yang itu bawaan dari lahir dan itu yang diberikan Allah kepadanya. Kembalikan bahwa apabila kita membenci sesuatu itu belum tentu itu bisa jadi itu baik bagi kita. Ya, kita benci sesuatu tapi itu bisa jadi baik bagi kita, dan bisa jadi apa yang kita suka itu tidak baik bagi kita, karena apa? Allah yang lebih tahu dan kita tidak mengetahuinya. Ini jadi makanya butuh proses, dan kadang-kadang tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, sampai kadang-kadang bertahun-tahun. Namun ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak mereka berumah tangga awal-awal sudah sinkron, sepakat dalam mendidik anak, bersatu, satu langkah menuju tujuan kehidupan keluarga, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila yang saat ini belum dikaruniai Allah dengan keselarasan antara suami istri, hendaklah bersabar, karena dengan sabar itulah juga baik bagi kita. Hendaklah kita ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin, ya termasuk kita suami atau istri, itu ajib, mengherankan, mengagumkan, ya. Sesungguhnya semua urusannya itu baik. Walaysa dzakali ahadin illa lil mukmin, dan tidak akan didapatkan pada seorang pun keadaan tersebut yang selalu baik itu kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairalah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, suami istri sudah bisa sinkron melangkah, syakara fakana khairalah, maka dia bersyukur dan mengakui bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairalah. Apabila dia mendapatkan kesusahan dengan istri, masih sering konflik, belum bisa memahami masing-masing potensi dan kelemahannya, sabara, maka dia bersabar, fakana khairalah, maka dengan sabar itu juga baik bagi dirinya dan itu pun bisa membahagiakan dia. Karena apa? Karena dia ikhlas dengan sabar itu berharap pahala dari Allah. Inilah keadaan orang yang beriman. Maka pentingnya karakter iman itu adalah agar bahwa semua potensi itu bisa mengendalikan kita sehingga kita selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya tadi. Intinya bersabar, bersyukur dan berdoa Ustaz. Ya, karena hati itu adalah urusan dan itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya tadi Ustaz. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di 0895-3993-0417. Datangnya dari Bu Sari atau Mbak Sari di Genduk. Beliau bertanya, Ustadz, anak saya tipenya seorang yang suka diam, namun diam-diam dia mengamati dan merekam kebiasaan orang dewasa di sekitarnya. Suatu saat saya mengajaknya sholat tepat waktu karena sudah azan. Saya bilang ke anak saya itu, nak yuk ke masjid, sudah azan tuh. Kalau sudah dengar azan, mainan atau kerjaan ditinggal dulu, untuk ketemu Allah dulu yuk. Dianya anak saya itu malah menjawab, gak apa-apa bu, Ustadz saja di sekolahku kalau sudah dengar azan masih kerja, kadang masih ngobrol dan sholatnya saja telat-telat. Ternyata anak saya lebih meniru ustadznya, yang dilihat dari label panggilannya adalah ustadz, orang yang notabene disolehkan dan lebih dianut walaupun perilakunya ternyata kurang bagus. Dia anak saya lebih condong dengan teladan yang demikian dari ustadznya, meskipun kurang tepat, daripada condong meniru saya sebagai orang tuanya. Jadi apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya? Ataukah saya langsung bilang ke ustadznya? Ataukah langsung saja saya pindahkan sekolah anak saya agar terhindar dari teladan yang demikian? Baik ustadz, silakan dijawab. Ya, jadi dalam mendidik anak, hal yang paling utama itu adalah keteladanan. Itu yang paling utama. Maka siapapun sebagai pendidik, baik orang tua maupun seorang ustadz atau guru, yang pertama yang harus dilakukan adalah keteladanan. Mereka, para pendidik, hendaklah sudah melakukan apa yang diajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian dalam permasalahan dari Mbak Sari tadi tentang anaknya, apabila kita sudah menitipkan, meminta tolong kepada lembaga pendidikan, baik itu madrasah ataupun sekolah, maka sinergi itu bukan semata-mata hanya antar suami istri, namun sinergi itu juga harus bersama dengan pihak lembaga di mana anak kita itu dididik. Oleh karena itu, sikap yang paling tepat setelah kita memperbaiki diri kita masing-masing karena sebagai teladan anak kita, yaitu menghubungi ustadz yang ada di lembaga tersebut, mendiskusikan, bekerja sama, sehingga antara pendidikan di sekolah atau madrasah dengan pendidikan di rumah bisa menjadi sinkron. Ini yang harus dilakukan. Namun apabila terburu-buru tanpa adanya diskusi, tanpa adanya konsultasi kepada pihak lembaga, itu akan mendatangkan banyak madorot, tidak ada perbaikan dalam lembaga tersebut. Tapi insya Allah apabila ada seorang ustadz kemudian melihat kasus anak seperti itu, apabila hatinya masih bersih, nalurinya masih baik, insya Allah akan segera memperbaiki diri ustadz tersebut. Terus kemudian yang perlu ibu lakukan adalah bagaimana anak lebih dekat kepada ibu, sehingga yang lebih dicontoh adalah ibunya atau orang tuanya. Karena apa? Itu tadi menandakan bahwa seorang anak ternyata lebih dekat kepada ustadznya, maka anak akan meniru kepada siapa yang paling dekat dengan dia. Oleh karena itu tugas orang tua, apabila anak-anak kita sudah mengidolakan orang lain selain orang tuanya, itu pertanda bahwa orang tuanya kurang dekat dengan anak-anaknya. Oleh karena itu maka perbanyak kita bersama mereka, membersamai mereka. Kita sering ngobrol dengan mereka, kita menanyakan bukan hanya pada nilainya berapa, PR-nya apa, bukan kita berbicara kepadanya bukan hanya perintah sholat, perintah makan saja, tapi mungkin menanyakan kesehatannya, mungkin merasakan bagaimana rasanya bersekolah, mungkin menanyakan apa kesulitannya, apa keinginannya, sehingga mereka merasa dengan kita itu dekat sebagai orang tua. apabila sudah dekat dengan orang tua, maka dia akan menjadi imun. Apapun yang diberikan orang lain itu tidak begitu peduli dia itu. Karena apa? Yang menjadi contoh teladan adalah orang yang paling dekat adalah orang tuanya tersebut. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Akan kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya, datangnya dari Ummu Zubair. Namun sebelumnya kami ucapkan jazakallah khairan, terima kasih tadi atas pertanyaan yang dikirimkan oleh Bu Sari. Semoga dapat dipahami, nggih Bu Sari. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, apabila orang tua yang punya pengalaman kurang baik di masa lalu dari pola asuh kedua orang tuanya yang dahulu terlalu overprotective, kemudian dia secara tidak langsung mewarisi hal tersebut kepada anak-anaknya, bagaimana menyikapi pasangan yang demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, jadi sering sekali metode pendidikan orang tua itu memfotokopi bagaimana dulu orang tuanya mendidik. Itu kebanyakan terjadi seperti itu. Karena saya dulu dididik seperti ini dan merasa saya sekarang berhasil, maka akhirnya saya mendidik anak-anak saya juga sebagaimana dulu saya dididik oleh orang tua saya. Ini tentu saja bertentangan dengan masalah keunikan, ya, bahwa setiap orang tua itu unik, bahwa kita itu unik dan kita pun berbeda dengan orang tua kita. Kita sendiri waktu dididik oleh orang tua kita berbeda dengan anak-anak kita sekarang, tidak ada yang sama dan itu unik, metodenya tentunya harus berbeda. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan pertama kali yaitu tazkiyatun nufus tadi, kita membersihkan diri kita. Cedera-cedera lama, ya, artinya luka-luka lama itu kita hilangkan semuanya. Kita mulai banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua luka-luka masa lalu dalam kesalahan pendidikan itu tidak kita ulang lagi, tidak terbawa dalam benak kita sehingga kita menerapkan kepada anak kita yang ternyata adalah tidak sama dengan diri kita. Ini terutama dalam kaitannya dengan terlalu kerasnya orang tua, terlalu protektif pada saat anak-anak yang masih egosentrisnya butuh ditumbuhkan, dituntaskan, sehingga akhirnya begitu tua itu baru tumpah egonya. Ya, jadi harusnya anak orang manusia ego itu adalah usia 0-7 tahun. Karena 0-7 tahun tidak ditumpahkan karena terlalu diprotektif tersebut, akhirnya tumpahnya pada saat dia sempat. Biasanya mulai sempatnya tumpah itu adalah apabila dia setelah balik, karena merasa badannya sudah kuat, merasa dia mandiri tanpa tergantung orang tua pun dia bisa hidup, akhirnya baru egonya tumbuh. Dan bahkan sampai orang tua pun sudah memiliki anak, apabila masa remajanya dia itu egonya gak tumbuh, ditumpahkan kepada anak-anaknya, akhirnya seperti ada kata dalam tanda kutip itu balas dendam. Ya, saya dulu dibeginikan, maka sekarang saya akan memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak saya. Ini hendaklah tidak terjadi, ya, kepada orang tua yang mana ego yang seharusnya tumpah pada saat kecil dan masih apa namanya terbawa sampai tua itu tidak ditumpahkan kepada anak-anaknya, yaitu dengan apa? Mohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita, menumpahkan ego kita, atau mungkin ego itu kita tumpahkan pada bidang yang lain, mungkin dengan berolahraga, mungkin dengan bekerja keras, dengan membuat proyek yang butuh banyak tenaga, sehingga kesempatan menumpahkan ego kepada anaknya sudah hilang, ya, sudah terbelokkan kepada hal yang lebih positif. Demikian mungkin yang bisa saya jawab, ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya tadi, semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Pertanyaan datangnya dari Pak Burhan atau Saudara Burhan di Semarang Timur. Ustadz, ada seorang anak pemuda usia 17-18 tahun, lulusan pondok pesantren yang besar di Indonesia dan juga berasal dari keluarga Ustadz. Rencananya dia akan ke Timur Tengah untuk kuliah. Saya kira anak dengan latar belakang tersebut sudah terbangun karakter moral dan imannya, namun ternyata tidak juga. Saya sering dapati dia terlambat sholat, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Dan kalau orang tuanya tidak ada di rumah, dia tidak ke masjid. Pertanyaannya, siapa yang salah Ustadz, pondok ataukah orang tuanya? Lalu bagaimana sikap orang tua yang signifikan yang perlu dilakukan. Baik, silakan Ustaz. Ini memang kenyataan yang sering kita hadapi saat ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali anak-anak kita, mereka itu hafidh hafidhoh, mereka itu adalah lulusan pondok-pondok pesantren atau pendidikan atau sekolah-sekolah Islam atau sekolah diniyah. Namun dalam kenyataan kadangkala semangat mereka beribadah masih belum tumbuh. Mereka belajar kalau ada lomba, mereka belajar kalau ada ulangan atau ujian. Maka hendaklah kita analisis dulu. Yang pertama, karakter apakah yang hilang pada anak tersebut. Dalam permasalahan anak pemuda tadi yang ditanyakan oleh Bapak Burhan tadi, apabila anak itu sholatnya masih ugah-ugahan, sering terlambat, itu pertanda bahwa karakter imannya belum tumbuh yang seharusnya itu ditumbuhkan masa-masanya 0-7 tahun. Terus kemudian apabila dia ilmunya terbatas sampai segitu, tidak dikembangkan, tidak belajar lagi, merasa bahwa sudah cukup ilmunya, sehingga belajarnya dia sudah merasa selesai ya. Setelah saya lulus sekolah itu berarti belajar saya selesai. Itu pertanda karakter belajarnya enggak tumbuh. Terus kemudian apabila dia ilmu yang dimiliki tidak diamalkan, tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain, itu pertanda karakter kinerjanya atau karakter bakatnya itu enggak tumbuh. Bisa jadi anak tersebut hanya pintar secara kognitif, ternyata tiga karakter itu enggak tumbuh. Nah kalau sudah ketahuan, sudah terlanjur ya, sudah pemuda ya, umur 17 atau 18 tahun, padahal karakter iman itu masa-masnya 0-7 tahun, karakter belajar masa-masnya 7-10 tahun, karakter bakat itu masa-masnya 10-14 tahun, tapi ternyata setelah mereka 16 tahun atau 17 tahun atau 18 tahun, ternyata tiga-tiganya gak tumbuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan di-recovery. Cara merecovery-nya bagaimana? Yang pertama, urutan pertama yang direcovery adalah karakter iman dulu. Tumbuhkan karakter iman pada anak itu. Bisa jadi pada saat dia masih kecil dulu, waktu dia senang-senangnya bermain, waktu dia senang-senangnya menumpahkan egonya, itu terlalu diprotektif, terlalu dipaksa untuk belajar, terlalu dipaksa untuk menghafal, sehingga dia merasa haknya dirampas karena ini adalah masa bermain saya. Sehingga begitu dia besar, persepsi terhadap agama ini tidak baik, bahwa sholat itu ternyata menyusahkan, bahwa ibadah itu enggak enak. Itu adalah akibat dari luka persepsi pada saat dia waktu kecil itu terlalu dini digegas dengan sesuatu yang bersifat akademis atau kognitif. Nah, untuk memperbaiki tersebut, maka diulang lagi proses itu, karakter keimanan, yaitu apa namanya, dengan menumbuhkan imaji positif anak. Jangan ada kemarahan pada anak, didekati anak, diajak dialog ya. Anak bisa apa namanya, ditumbuhkan kasih sayang orang tua sedekat-dekatnya kepada anak tersebut, sehingga anak merasa bahwa sekarang orang tua saya perhatian pada saya ini. Sekarang teman-teman saya baik pada saya. Akhirnya diharapkan dia akan persepsi terhadap ibadah ini positif juga. Ternyata sholat itu menyenangkan, itu ditumbuhkan dulu. Kemudian egonya ditumpahkan. Karena dia sudah pemuda, kalau ego itu ditumpahkan tanpa adanya kendali sangat berbahaya. Bagaimana caranya? Yaitu kita petakan dia sebenarnya potensi dominannya di mana, karena ego itu terkait dengan potensi dominan. Sebagaimana yang 34 sifat kemarin kita bahas, dia dominan di mana, maka itu tumpahkan, itu diarahkan kepada bidang yang positif. Kalau ternyata dia itu memiliki sifat yang interpersonal, senang bergaul dengan orang, senang tampil, ya kita libatkan dalam organisasi dakwah, yang mana dia itu punya banyak kesempatan untuk bicara di depan banyak orang, dan itu akan menumpahkan egonya dan akan mengurangi persepsi negatifnya terhadap ibadah. Ini kaitannya dengan karakter keimanan. Ini itu harus ditumbuhkan dan diulang sebagaimana proses yang dulu pernah kita jelaskan, yaitu menumbuhkan karakter iman 0-7 tahun. Hanya saja karena dia sudah balik, maka untuk hal-hal yang sifatnya wajib mau tidak mau harus tetap dilakukan, seperti sholat lima waktu ya, puasa Ramadan dan sebagainya. Terus kemudian setelah karakter iman tumbuh, baru kemudian menumbuhkan karakter belajar. Berikan semangat kepada anak bahwa belajar itu tidak berhenti setelah sekolah. Kenapa dia bisa membenci belajar seperti itu? Karena dulu persepsi dia terhadap belajar itu negatif. Karena apa? Waktunya dia bermain sudah dipaksa-paksa belajar, sehingga muncul persepsi bahwa belajar itu enggak enak itu. Dan itu terbawa sampai besar. Nah, maka begitu dia selesai mondok, selesai sekolah, merasa bahwa tugas belajarnya selesai, padahal belajar itu seumur hidup ini. Nah, maka proses penumbuhan karakter belajar itu diulang sebagaimana ditanamkan pada masa emasnya, yaitu usia 7 sampai 10 tahun, yaitu apa namanya, dipetakan gaya belajarnya dia apa, apakah auditori, kinestetik, apakah dia visual, terus kemudian bakatnya dia apa, sehingga dia kalau sudah ketemu bakatnya pasti senang akan melakukan sesuatu yang terkait dengan bakat tersebut. Ini akan menumbuhkan karakter belajar dan lebih luas nanti setelah dibahas dulu itu, yaitu masa emasnya 7 sampai 10 tahun. Setelah itu kemudian usia 17 atau 18 itu harusnya sudah produktif itu, sudah berkarya. Namun dalam kenyataan mereka masih belum berkarya. Pintar tapi mereka tidak bermanfaat, kurang manfaat bagi orang lain. Maka kita dorong, sebenarnya apa dari ilmunya itu yang bisa dikaryakan, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diberikan kepada orang lain. Kita tumbuhkan sesuai dengan potensi dia. Apabila kita menumbuhkannya bukan pada potensinya, maka dia tidak begitu bersemangat, dia masih uga-ugaan. Tapi kalau sudah ketemu potensinya, ya, potensi di situ adalah katanya dengan sifat bakat itu, maka akhirnya dia akan bersemangat untuk mengembangkan potensinya itu dan bisa memberikan manfaat sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya. Ini pembahasan recovery sebenarnya panjang sekali, ya, bisa sampai satu buku ini masalah ini. Dan ini permasalahan saat ini, banyak sekali anak-anak kita yang karakternya tidak tumbuh sementara waktunya sudah terlewat. Mungkin sementara itu yang bisa saya jawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kami bacakan pertanyaan yang terakhir Ustaz, datangnya dari Umu Ayub. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ini tema yang pas dan perlu kami belajar akan hal ini. Alhamdulillah saya mendapati suami yang sangat baik, memenuhi semua kebutuhan kami di rumah, berusaha menuruti keinginan anak dan istri. Alhamdulillah suami mendukung saya untuk mencari sekolah dan semuanya yang berhubungan dengan anak. Tapi saya ingin suami tahu bahwa mendidik anak adalah kewajiban dan tanggung jawab penuh dari ayah, karena istri adalah hanya membantu dan mempermudah tanggung jawab itu, dan tidak manut-manut saja ke saya atau ke istri. Saya juga bersyukur karena jalan saya mencari sekolah anak-anak didukung suami. Tapi saya juga ingin tahu bahwa suami harus tahu dan paham bagaimana mendidik dan mempunyai sikap kepada anak-anak. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat atau menjelaskan tentang hal tersebut kepada suami saya Ustaz. Silakan. Ya. Umu Ayub, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga Umu Ayub, memberikan petunjuk dalam mendidik anak-anak sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana cara menjelaskan tentang masalah pendidikan ini anak kepada seorang suami? Ya tentu saja langkah tiga tadi itu kita jalankan. Yang pertama, apa sebenarnya potensi dan kekurangan suami? Kenapa kok suami itu manut-manut saja? Padahal nanti yang ditanya adalah yang pertama suami dulu. Besok di akhirat kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Itu yang ditanya adalah suami dulu. Nah, kok manut-manut saja? Mungkin bisa jadi ya suami dari Umu Ayub memiliki potensi komandernya itu lemah, dan itu mungkin bisa jadi keterbatasannya. Sehingga cenderung orang yang memiliki komander lemah itu atau sifat pengendalinya lemah, dia suka manut-manut saja karena enggak suka konflik, ya, enggak suka konflik. Nah, maka hendaklah itu dihargai dulu, ya, dihargai dulu. Nah, setelah mengetahui bahwa sifatnya adalah sukanya manut-manut, jangan dipaksa. Kalau dipaksa dia karena itu hatinya itu perasa, itu hatinya perasa, bisa jadi malah nggak nyambung-nyambung. Ya, akhirnya dengan lemah lembut, dengan diskusi yang baik. Nah, kalau mungkin Umu tidak bisa menjelaskan sendiri, ya diajak taklim bersama-sama tentang pendidikan anak, ya, sehingga nanti mungkin yang menjelaskan adalah si pemateri atau ustadz atau guru yang mengisi pengajian tersebut. Itu yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari sebelumnya tadi yang terlewat masalah anak dari pondok itu yang apa, ternyata karakter imannya enggak tumbuh, itu siapa yang bertanggung jawab tadi? Itu yang bertanggung jawab adalah orang tuanya, ya, bukan pihak pondok. Karena sudah jelas bahwa perintahku anfusakum wa ahlikum naro itu adalah untuk setiap orang, yaitu dalam hal ini adalah ayah dan ibu atau orang tua. Ini bukan pondoknya yang ditanyakan, yang menjadi yang bertanggung jawab. Pondok hanya bertanggung jawab sebatas amanah dari orang tua saja, sebagaimana akad-akad yang terjadi di muamalah di dunia ini. Ini jadi tetap yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Maka seharusnya memang ya, orang tua itu tidak banyak komplain kepada pondok. Itu kalau secara hakikat pendidikan seperti itu. Justru seharusnya pondok itu harus banyak komplain kepada orang tua, karena penanggung jawabnya adalah orang tua ini. Namun banyak sekali sekarang ini terbalik. Justru orang tua yang komplain pada pondoknya, seolah-olah anak itu adalah anaknya ustadz-ustadz di pondok, bukan anaknya dia. Ya, seolah-olah besok yang ditanya di akhirat itu yang bertanggung jawab terhadap anaknya adalah ustadz-ustadznya di pondok atau di sekolah atau guru di sekolah itu. Maka semuanya harus dikembalikan ya, masalah pendidikan ini, bahwa tanggung jawab sebenarnya adalah pada kedua orang tua masing-masing. Ini demikian. Jika ada penutupan atau kesimpulan, silakan dilanjutkan Ustaz. Ya, jadi sedikit kesimpulan yang akan saya sampaikan, bahwa memang betapa penting dan ternyata betapa sulitnya mensinergikan keunikan suami dan keunikan istri. Karena apa? Setan tidak berhenti untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Kita mungkin sudah tahu ya, bagaimana langkah-langkah agar suami istri bisa menjadi bersinergi, bisa bekerja sama, yaitu dengan mengenal bakatnya, mengenal potensinya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian setelah mengenal, menghargai ya, hargai bahwa ternyata istriku tidak mampu di bidang ini, wajar, dan itu bawaan dari lahir. Ternyata istriku punya potensi yang lebih di bidang yang lain. Demikian juga si istri mengatakan juga, suamiku potensi di bidang tertentu, ternyata dia punya kelemahan yang lain. Aku menerima dengan hal itu dan menghargai hal itu, karena itu adalah pemberian dari Allah. Setelah menghargai, maka akan dengan mudah bisa bekerja sama. Karena istri saya tidak bisa ini, saya bisa, akhirnya saya bantu ya, saya bantu. Demikian juga sebaliknya ini. Nah, setelah itu kemudian bisa bekerja sama, maka selaraslah tujuan, bisa saling memaafkan, akhirnya menjadi harmonislah keluarga itu, terutama dalam hal mendidik anak-anak mereka ini. Namun dalam kenyataan masih banyak yang saat ini pasangan suami istri masih belum sinkron. Itu antara lain apa? Sebabnya adalah karakter iman yang masih belum tumbuh. Kalau potensi itu menuntut itu seperti nafsu, tapi potensi itu harus terkendali dengan karakter iman. Apa karakter iman itu? Ya antara lain, sebagai contoh, apabila orang terlalu aktivator, segera gak sabaran, maka kuatkanlah sabar dia. Terus apabila orang itu terlalu hati-hati, waspada ya, deliberatif itu, maka kuatkanlah tawakal. Itu sebagai karakter imannya. Jadi ada gas, kemudian kita cari remnya ini. Dan karakter iman untuk mengerem dari sifat-sifat potensi yang sifatnya seperti nafsu tersebut dalam agama Islam itu sudah komplit, sudah sempurna. Maka sebelum kita menumbuhkan potensi kita yang seperti nafsu tadi, maka kita harus menguatkan ilmu diniyah kita ya, keimanan kita kita kuatkan. Setelah itu kuat, baru kita mengembangkan, menumbuhkan potensi yang kita miliki sehingga terkendali. Nah, inilah penyebab antara suami istri yang masih belum sinkron itu antara karakter iman yang belum tumbuh. Kalau potensi semuanya memiliki dan itu ada sejak lahir dan sampai mati ada ini, tapi karakter iman itu harus tumbuh pada semua orang, tidak terkait dengan ini bakat atau tidak bakat, ini potensi atau tidak potensi, semuanya harus tumbuh. Sifat tawakal harus dimiliki oleh semua orang, sifat syukur harus dimiliki semua orang, sifat sabar harus dimiliki semua orang, sifat toleran harus dimiliki semua orang. Itu karena apa? Karakter iman harus tumbuh pada semua orang, walaupun mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Demikian diskusi bersama, belajar bersama tentang parenting nabawiyah, tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang alhamdulillah kita telah membahas tentang keunikan orang tua ya memang kita itu unik. Jangan mudah terpancing dengan metode orang lain. Makin sering kita meniru orang lain, makin pusing dalam mendidik anak-anak. Karena anak orang lain tidak sama dengan anak kita. Maka tadi pesan Nabi adalah mintalah fatwa pada hatimu. Itu kalau kita sudah merasa ikhlas ya, kita berusaha untuk ikhlas, kemudian kita berusaha untuk berilmu, sudah belajar kesana kemari, kemudian dalam pelaksanaannya masih bimbang, ya sudah kita minta fatwa kepada hati kita. Apabila yang kita lakukan itu menenangkan hati, maka itu baik ya. Dan apabila yang kita lakukan itu ternyata buat hati kita bimbang, gelisah, walaupun orang lain itu setuju semua itu baik ya, maka itu adalah salah gitu. Maka dalam mendidik anak ini hendaklah kita selalu rileks dan optimis. Rileks, kenapa kita harus rileks? Ya, ini salah satu ukuran bahwa kita mendidiknya itu berhasil sesuai dengan fitrah anak itu adalah rileks. Yaitu apa? Kita meyakini bahwa diri kita itu telah diberi apa namanya? Perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak tidur untuk selalu menjaga anak-anak kita. Karena Allah Maha Pelindung. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha maksimal. Itu yang akan buat kita rileks ya. Sehingga kita yakin Allah selalu menjaga anak kita. Pendidik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar melaksanakan perintah atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian optimis. Kenapa kita harus optimis dalam mendidik? Karena apa? Kita sebagai orang tua itu telah diberi karakter-karakter mendidik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mendidik, sifat mendidik orang tua itu sudah ada semuanya dan itu diberikan kepada setiap orang tua dan disesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing. Dan masing-masing orang tua berbeda-beda karakternya ini dalam mendidik ini. Ini makanya rileks dan optimis itulah yang menjadi ukuran kita bahwa ternyata kita pada jalan yang benar dalam mendidik adalah ukurannya itu. Namun hendaklah rileks dan optimis itu dimiliki ya, kita jadikan ukuran apabila kita sudah ikhlas ya, dan kita sudah belajar sekuat tenaga untuk memahami ilmu mendidik sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Apa yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada yang salah dari apa yang saya ucapkan, itu adalah dari saya pribadi yang masih fakir terhadap ilmu, yang masih butuh banyak sekali belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membenarkan, mengoreksi, membetulkan apa yang salah pada diri kita. Dan semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita sehingga generasi harapan kita, peradaban yang akan kita bangun itu betul-betul peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Generasinya adalah generasi yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi yang bermanfaat sebagai khalifah di muka bumi ini bagi masyarakatnya. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada